Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa'a min ibadihi bi husnil istifadati biman haulahum fa'anahum ala husnil mu'amalati biman haulahum fasallatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna a'inna ya rabbana ala husnil mu'amalati bi ikhwanina wa ala husnil mu'amalati bi man hawlana wa ala husnil istifadati bi man hawlana innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin la yumiddin. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al maut wa shahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ini. Dan ini adalah karunia Allah. Allah yang memilih kita. Allah yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul, bertemu, dan semoga ini adalah mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menjadikan kita ini setiap hari akan terus naik pangkat di hadapan Allah adalah kepandaian kita di dalam berurusan dengan apa yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita berurusan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita berurusan dengan apapun yang ada di sekitar kita? Kepandaian kita berurusan dengan hamba-hamba Allah yang ada di sekitar kita. Kepandaian kita di dalam berurusan dengan apapun yang ada di sekitar kita, peralatan-peralatan, perabot-perabot, apapun. Jika kita bisa menggunakan hal-hal tersebut dengan benar, berurusan dengan manusia dengan benar, maka ini akan membuahkan nilai yang luar biasa besar di dalam diri kita, yaitu akan menjadi waktu itu penuh berkah. Waktu itu penuh berkah. Karena ada orang yang mempunyai masa panjang tapi tidak ada guna. Waktunya begitu saja, dilewati tanpa ada manfaatnya. Bahkan mungkin HP yang dimilikinya pun ternyata menjadikan dia lupa dan lalai. Televisinya pun menjadikan dia semakin lupa dan lalai kepada Allah. Bahkan mungkin pekerjaan yang dilakukan pun pekerjaan yang sia-sia. Begitu juga urusan kita dengan sesama manusia. Karena kita tidak memanfaatkan urusan kita dengan manusia untuk kebaikan, kemuliaan. Sehingga bertemu dengan siapapun tiada gunanya. Bertemu dengan alim tidak mengambil faedah ilmunya. Bertemu dengan orang bodoh pun, orang yang tidak mengerti pun tidak memanfaatkan saat duduk dengannya untuk mengajarinya. Bertemu dengan orang tua pun tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kebaktiannya. Dengan anak-anak pun tidak meningkatkan kasih sayangnya. Karena kurang cerdas dalam berurusan dengan sesama, maka ketahuilah, waktu yang ia lalui begitu saja tanpa ada nilainya. Sebab hakikat waktu itu tidak ada apa-apanya jika tidak kita penuhi dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Orang punya waktu 1 jam, dia gunakan untuk duduk saja, tidak ada gunanya. Tapi kalau 1 jam dia berkarya yang bermanfaat, maka ketahuilah 1 jam menjadi ada nilainya. Kemudian 1 orang lagi menggunakan 1 jam untuk berkarya yang lebih lagi, maka ketahuilah 1 jam itu akan penuh makna dan lebih bernilai lagi. Maka hakikat waktu itu adalah apa yang kita lakukan di dalam waktu tersebut, bukan panjangnya waktu yang kita lewati. Dan inilah hikmah yang akan kita baca pada kesempatan ini. Untuk sementara mungkin kita, karena waktu, apakah masih kita harus mukhtasar Ibn Abi Jamrahnya kita baca? Napa bil barakah kita 1 hadis. Baca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Qala, kita sudah sampai kepada hadis yang 167. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, riwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, yaqa'udu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Jadi setan itu setiap hari, setiap malam itu duduk di tengkuk kita. Artinya apa? Siap untuk menggoda kita dan mengganggu kita. Perbedaan antara kita dengan setan, setan di saat mengganggu kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa, dan selalu berkembang ide-ide untuk merusak manusia. Dan tidak pernah setan itu lalai 1 detik pun untuk menggoda manusia. Tapi kita menjaga diri kita sendiri sering lalai dan lupa. Sangat tidak seimbang antara perjuangan setan dan perjuangan kita. Sangat tidak seimbang antara perjuangan setan dan perjuangan kita. Dan setan akan selalu menggoda dari mana, dari penjuru, kanan, kiri, depan, belakang. Artinya apa? Upaya setan untuk menjerumuskan manusia adalah dengan bermacam-macam cara. Karena dia tahu tempatnya di neraka, dan dia sudah dendam dengan anak Adam, ingin membawa manusia ini sebanyak-banyaknya untuk menjadi rombongan setan. Dan kita perlu belajar dari setan. Belajar dari setan. Kalau pengen merusak itu merencanakan. Mestinya kalau kita ingin membuat kebaikan, merencanakan. Tujuannya adalah nanti, tapi sekarang sudah direncanakan. Jadi kalau orang tidur itu setan sudah siap-siap. Dia juga menyiapkan diri untuk berada di tengkuknya manusia, untuk meniupkan kelezatan tidur, sehingga susah bangun malam. Yaqudu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, akan duduk setan di tengkuk salah satu dari kalian. Idza huwa na'imun, kalau dia tidur kemudian dia meniupkan 3 uqadin, dia meletakkan 3 ikatan-ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha, jadi ada 3 ikatan diletakkan di tempatnya. Dan ikatan itu sudah direncanakan, sifatnya maknawiyah. Tidak usah cari mana ikatannya, tidak, maknawi. Begitulah Allah, Nabi Muhammad menceritakan, dan harus diyakini. Dan jangan sekali-kali kita main-main tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu guyonan, mana ikatannya, mana. Ada satu orang merendahkan hadis Nabi. Kita kan kalau bangun tidur hendaknya kita sebelum berwudu itu mencuci tangan kita, karena kita tidak tahu waktu kita tidur ainabat, di mana batat itu nginep, tangan kita itu nginep di mana. Karena orang namanya tidur itu sering lupa, sesaat memegang wilayah-wilayah yang mungkin itu kotor di dalam diri kita sendiri. Ada satu orang merendahkan hadis Nabi, nginep di mana, tanganku ada di sini, sambil mengejek hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba giliran dia tidur untuk malam berikutnya, dia direndahkan oleh Allah karena merendahkan hadis Nabi, tangannya masuk ke lubang belakangnya sendiri. Tiba-tiba menemukan tangannya sudah di situ. Jadi kalau sudah ketemu hadis Nabi percaya, karena tujuannya Nabi menjelaskan ini semuanya bukan untuk kita mengoreksi. Kalau sudah benar dari Nabi, ya sudah kita percaya, tidak usah kita mencari-cari atau ada semacam keraguan-keraguan. Kalau sudah Nabi ngomong begitu, percayalah. Biarpun kita tidak bisa melihat karena sifatnya maknawi itu semuanya. Jadi ada ikatan-ikatan yang sudah disiapkan oleh setan pada kita, diikat diri kita itu biar kita tidak bisa berbuat baik setelah itu. Lailun tawilun farqud. Sambil dia mengucapkan malam panjang tidur, lewati malam itu, tidak usah tahajudan ya kau. Sama kalau sudah tahajudan menjadikan setan itu kecewa. Fa in istaqadha fa dzakarallaha. Kemudian di saat seorang hamba itu bangun dari tidurnya kemudian menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, inhallat 'uqdatun. Satu ikatan tadi terurai. Fa in tawaddaa, kemudian dia mengambil air wudu, inhallat 'uqdatun. Terurai ikatan yang kedua. Fa in shalla, kemudian dia salat. Fa in shalla inhallat 'uqdatuhu, 'uqdatu 'uqduhu kulluha. Kalau dia melakukan salat malam, maka terurailah tiga ikatan tersebut semuanya. Fa asbaha, kemudian di saat bangun pagi setelah itu, di saat menyambut pagi, bukan bangun pagi, menyambut salat subuh dengan kiat semangat nasyitan thayyiban nafsi, jiwanya bersih. Jiwanya bersih. Wa illa, kalau tidak, asbaha khabithan nafsi, menjadi busuk jiwanya, kasalan, dan dia menjadi orang yang malas-malasan urusan beribadah, urusan kerja enggak masuk dalam pembahasan di sini. Ini himbauan, ini termasuk peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan orang yang bisa bangun malam itu akan terjaga jiwanya. Ini cerita tentang bangun malam. Bukan salat subuh, bukan. Tapi sesuatu yang sifatnya sunnah. Bangun malam di tengah malam. Kita kalau biasa dengan bangun malam, dan hendaknya kita membiasakan bangun malam. Seperti yang pernah kami sampaikan, bangun malam jangan melakukan bangun malam yang menjadikan aktivitas pagi harinya menjadi terganggu. Ada sebagian ibadahnya tidak pakai aturan. Kalau suka ya suka. Kalau lagi senang-senang ibadah. Sehingga di setiap suatu malam dia bangun malam 3 jam, besok paginya di kantor tidur. Enggak begitu. Akan tapi berbuatlah semampumu yang sekiranya kamu bisa istiqomah. Lakukan biarpun hanya beberapa rakaat saja. Bahkan gambaran untuk mengurai tiga ikatan setan yang ada di tengkuk kita pun adalah sederhana. Berzikir kepada Allah, kemudian mengambil air wudhu, kemudian melakukan sholat. Berapapun sholat yang bisa mampu kita lakukan, lakukan. Dengan tujuan untuk membersihkan jiwa kita. Agar kita bangkit di pagi harinya dengan semangat di dalam beribadah. Susah melakukan keharaman, mudah melakukan ketaatan. Jadi kunci. Artinya bangun malam itu punya faedah yang luar biasa. Maka hendaknya kita semuanya membiasakan diri kita untuk bisa bangun malam, untuk melakukan tahajud, dan itu da'bus solehina, dan itu kebiasaan para orang-orang soleh. Tidak ada orang soleh yang melewati malam kecuali digunakan untuk mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Tidak ada, bahkan kalaupun mereka tidak bisa bangun malam, mereka akan koreksi dosa apa yang telah dilakukan di siang hari. Dia melakukan istighfar sebanyak-banyaknya. Jadi bagi para kekasih Allah, bangun malam seperti kewajiban baginya. Karena saat indah untuk mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan semampu kita. Jangan terlalu berat-berat. Ambil air wudhu, lakukan. Bagi orang yang pemula, barangkali hanya cukup saja mengurai ikatan yang pertama dulu. Bangun, duduk, mengucapkan zikir saja 10 kali, 100 kali, tidur lagi. Untuk pelajaran minggu pertama, minggu keduanya adalah zikir, kemudian ngambil air wudhu, tidur lagi, enggak apa-apa setelah itu. Baik, ini awal-awal. Ini seminggu lakukan semacam itu. Baru minggu ketiga, mengambil air wudhu, berzikir, mengambil air wudhu, sholatlah, biarpun satu rakaat witir dulu. Kemudian setelah itu ambil kebiasaan yang paling ringan yang sekiranya bisa istiqomah, apakah 7 rakaat setiap malam atau 5 rakaat setiap malam, itu standar, itu yang harus kita lakukan. Adapun masalah di saat lega dan tidak lega, maka di saat nyaman-nyamannya keadaan bisa ditambah, akan tapi tidak kurang daripada batas minimal tersebut. Misalnya sudah pastikan sholat 5 rakaat, 2 rakaat untuk melakukan sholat hajat, tahajud, istikharah yang digabungkan, 3-nya adalah sholat witir. Ini adalah minimal. Jika suatu ketika kok tidurnya tadi kok keawalan, biasanya tidur jam 11 kok hari ini jam 10, berarti waktunya sangat longgar, baik akan aku tambah. Tapi di saat menambah pun jangan nuruti hawa nafsu. Kadang-kadang ibadah pun dicampuri oleh setan dengan hawa nafsunya, sehingga ibadah banyak-banyak, akan tapi justru itu yang memutus keistiqomahan, karena ibadah menjadi berat dirasakan. Kalau sudah berat dirasakan, susah untuk bisa istiqomah. Lakukan semampumu, tapi pastikan aku harus bangun malam. Kemudian setelah itu, setelah melakukan sholat 2 rakaat plus 3 rakaat minimal, itu sudah ada bimbingan yang kami hadirkan di dalam kitab zikir ringan itu, ada buku amalan sehari-hari. Sengaja kita ambil amalan-amalan yang paling berat. Kalau mancing ikan yang gede-gede aja lah, yang kecil nanti insyaallah. Jadi ringan, berat, sholat qabliyah, ba'diyah, sholat duha, kemudian tahajud, yang paling ringan ada berapa sudah kita hadirkan dalam buku wirid itu. Sudah amalkan itu dulu, jangan tertipu, jangan mengamalkan yang lain dulu, karena yang lain adalah, karena itu kita ambil dari riwayat dari Nabi SAW yang pahalanya gede-gede. Ada orang rajin melakukan sholat sunnah tapi enggak qabliyah ba'diyah, ini menunjukkan karena dia tidak belajar. Sebab tidak ada sholat sunnah yang bisa mengalahkan sholat qabliyah sama ba'diyah. Sholat sunnah semuanya hebat, akan tapi sholat sunnah yang paling hebat adalah sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Sholat raweh pun enggak bisa sama dengan qabliyah ba'diyah. Sholat tasbih enggak bisa menyamai qabliyah ba'diyah. Ada orang sholat tasbih itu loh, jamaah sholat tasbih itu, oh sholat tasbih tapi enggak ba'diyah isya. Ayo, ini contoh, tolong diambil buku wirid itu. Ambil buku wirid itu, buku wirid yang kecil, ada buku wirid yang gede. Yang kecil itu panduan ringan duha ini, termasuk bangun malam ini. Kemudian setelah itu baca zikir 10 menit wiridul fatih, baca wiridul fatih insyaallah dengan membaca wirid itu. Itu juga diambil dari riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penjagaan dan seterusnya. Baik, ini himbauan. Kalau sudah kita bisa melakukan itu, innahallatuqaduhu kulluha, maka akan terurai semua ikatan-ikatan setan yang dibuat oleh setan untuk kita. Setan mengikat kita agar esok paginya itu susah melakukan ketaatan, tapi giliran maksiat loncat, tapi giliran melakukan kebaikan berat. Ini musibah. Akan tapi kalau sudah ikatannya ada, kita urai dengan baik di malam hari, kita akan menemukan diri kita di pagi harinya nasyitan tayyiban nafsi, semangat dalam melakukan kebaikan, kemudian jiwanya baik bersih. Akan tapi jika sebaliknya kita menjadi orang yang jiwanya busuk kotor, kemudian malas-malasan untuk melakukan ibadah. Baik, ini adalah ringkas tentang Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang senantiasa istiqomah melakukan qiyamul lail, bangun malam. Dan mohon diperhatikan, untuk bisa bangun malam tentunya harus kita bantu diri kita sebagai manusia biasa yang bukan robot. Kita manusia yang punya kekuatan. Waktiku ladhi haqqin haqqah. Kita punya jasad, punya hak untuk istirahat. Maka dari itu, agar mudah kita melakukan bangun malam, tolong kurangi tontonan di sore harinya. Ambil waktu istirahat lebih awal. Demi karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Apakah itu begadang ngobrol yang tidak ada gunanya? Nah, kalaupun ngobrol urusan agama pun harus ada batas-batasnya. Jangan sampai menghilangkan kebiasaan bangun malam. Nah, ngelantur urusan aku, bahkan mungkin membahas masalah tasawuf tapi sampai enggak sholat malam. Nah, ini kan tasawuf apa itu ya? Nah, tasawuf itu bagaimana orang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang perjuangan, bicarakan, akan tapi selesaikan pada jam-jam tertentu. Kemudian setelah itu bisa istirahat, istirahat sesaat, kemudian bangun malam tahajud, itu istimewa. Baik. Televisi-televisinya juga harus kita batasi, jangan kita umbar sebebas-bebasnya. Sehingga bangun malam memaksa sekali, dan bahkan bukan memaksa, dan betul-betul terpaksa akhirnya terpaksa, karena dibangun oleh suami dan istrinya sambil sholat pun tidak menikmati itu semuanya karena kita tidak mempersiapkan diri kita untuk itu. Baik, kita langsung pada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-254. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharina amin ila anqal. Ibn Athaillah As-Sakandari katakan dalam hikmah beliau, rubba umrin, alangkah banyaknya usia, masa umur seseorang, ittasa'at amaduhu, panjang masanya. Ada orang umurnya panjang, tapi waqallat amdaduhu, akan tetapi sedikit maknanya. Amdad itu maknawi, sesuatu yang diberikan oleh Allah dari kebaikan-kebaikan. Madad, jamaknya amdad. Madad itu pernah kami sampaikan termasuk karamah, keramat yang Allah berikan kepada seorang hamba, namanya madad. Ilmu ladunni, termasuk pemahaman-pemahaman yang benar, rasa takut kepada Allah, kemudian kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan, ini adalah madad. Jadi kalau orang mendapatkan madad dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya dia bisa punya pemahaman yang benar, ada hikmah-hikmah di dalam dirinya yang bisa diungkapkan, kemudian bisa termasuk kerinduan untuk melakukan ketaatan. Kalau ternyata Allah tiba-tiba memberikan kepadamu kerinduan melakukan kebaikan dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, baik itu yang namanya harta ataupun tenaga, lah kok tiba-tiba kita ingin melakukan kebaikan dengan itu semuanya, maka fahamilah itu adalah madad, pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi. Dan madad itu hakikat karamah, keramat. Baik, rubba umrin ittasa'at amatuhu, alangkah banyaknya orang umurnya panjang tapi manfaatnya sedikit. Umurnya 100 tahun, apa yang ia perbuat? Manfaat untuk orang kampung enggak, berguna untuk masyarakat juga enggak. Ada orang yang umurnya pendek, Imam Nawawi 40 berapa? Imam Nawawi meninggal seumur kita lebih. Akan tapi karangannya masya Allah berjilid-jilid sampai hari ini disebut-sebut. Keramat, umurnya berkah. Biarpun umurnya hanya 40 berapa tahun, tapi rasanya sampai ribuan tahun itu. Nah ini, warupa umrin, dan alangkah banyaknya orang yang diberi oleh Allah umur satu masa. Qalilatun amaduhu, masanya itu pendek, sedikit, tapi kathiratun amdaduhu, tapi maknanya besar, maknanya tinggi, seperti umur Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i umurnya pendek. Tidak, Imam Syafi'i bukan orang yang umurnya panjang. Kalau sekarang ada umur meninggal umur 50 ini kan masih dianggap sangat muda. Imam Nawawi 40 berapa? Tapi ternyata masya Allah, dan umur beliau berkah. Imam Syafi'i itu mempunyai penyakit. Allah, kadang-kadang kita punya penyakit satu saja kok ngeluhnya kok panjang banget ya. Imam Syafi'i dalam keadaan punya penyakit 12 penyakit komplikasi. Tapi ternyata perjuangan beliau tidak pernah kurang, mengajar dan sebagainya. Lah kok bisa? Karena waktu bagi orang tersebut berkah. Umurnya pendek tapi nilainya luas. Umurnya pendek tapi maknanya luas. Kita sakit sedikit, sakit pundak, sakit sini saja kayaknya bingungnya setengah mati kadang-kadang. Tapi Imam Syafi'i punya penyakit yang banyak, 12 penyakit, tidak pernah mengurangi perjuangan beliau. Sampai Imam Nawawi itu dikatakan oleh para pengamat, Imam Nawawi ini antara karangannya itu dengan umurnya itu tidak seimbang. Sampai kalau seandainya dijejer karangannya Imam Nawawi itu berjilid-jilid, dijejer seandainya Imam Nawawi mulai lahir langsung ngarang, padahal enggak mungkin kan. Mulai lahir langsung ngarang itu tidak kurang dari 20 halaman sehari itu ngarang. Ibaratnya seperti itu. Dan itulah waktu berkah. Bagi seseorang yang diberkahi oleh Allah, waktu sehari bisa seperti setahun. Dia bisa mengerjakan macam-macam. Tapi orang yang waktunya enggak berkah, baru pagi sudah sore. Nulis baru satu baris lah kok sudah habis waktunya, enggak berguna. Maka keberkahan waktu ini ternyata bukan karena waktu itu panjang, bukan. Akan tapi apa yang kita bisa perbuat di dalam waktu itu sendiri. Dan ini akan kami kembalikan kepada mukadimah yang kami sampaikan tadi. Itu bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di kiri kanan kita. Kalau seandainya duduk kita dengan orang yang tidak berilmu, tidak mengerti, 1, 2, 3, 4 orang, kemudian kita memanfaatkan duduk kita dengan mereka adalah dengan memberikan faedah kepada mereka, maka masa kita berguna untuk orang lain, sehingga kita punya manfaat untuk 10-20 orang yang kita ajari. Tapi orang yang nongkrong begitu saja, dia biarpun punya ilmu tapi tidak mengajar, tidak memberikan kepada siapapun, seolah-olah enggak ada gunanya. Sehingga berkumpul dengan seseorang seperti tidak pernah berkumpul karena tidak pernah memberikan faedah. Duduk dengan seorang guru pun sama. Alangkah banyaknya orang duduk dengan seorang guru tapi tidak bisa mengambil faedah. Tidak memanfaatkan keberadaan seorang guru. Maka umurnya sia-sia. Ia lewati begitu saja. Hanya memang dia pernah bertemu, akan tapi apa yang kau dapat di saat bertemu? Apa yang kau dapat siapa di saat kau duduk dengannya? Allah berikan kepada kita adalah perabot, alat apa? Lalu selama ini kita gunakan untuk apa? Jadi memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang manfaat itu adalah karunia Allah. Dan itulah yang namanya madad. Sama-sama orang punya barang tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Yang satu digunakan untuk kebaikan, yang satu tidak digunakan untuk kebaikan. Yang enggak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi seolah-olah masa yang umurnya 70 tahun pun tidak ada gunanya. Dan alangkah banyaknya sampai hari ini kita mungkin bisa menemukan ada orang umurnya 80 tahun. Ditanya kiprahnya apa? Masyarakat tidak baik dengan dia. Keluarganya pun tidak merasakan kebaikannya. Apalagi untuk dirinya sendiri pun tidak ada. Tidak ada gunanya. Keberadaan dia seperti tidak ada. Sehingga di saat dia pergi pun tidak pernah ada yang kehilangan. Sebab itu pergi-pergi. Enggak ada yang kehilangan. Wah, hilang. Oh, sudah mati. Oh, mati. Tapi orang-orang yang berguna di saat wafat, di saat meninggal dunia, lihat, dicari. Karena apa? Dirasakan oleh orang yang ada di kiri kanannya. Karena dia memanfaatkan duduknya dengan siapapun. Dan inilah orang cerdas, sehingga masanya yang pendek menjadi penuh berkah. Dan itulah keramat yang sesungguhnya. Karomah yang sesungguhnya adalah jika seseorang itu diberi kesempatan oleh Allah memanfaatkan waktu yang pendek untuk amal yang besar. Untuk melakukan amal yang besar. Dan ini terjadi kepada para ulama-ulama besar terdahulu. Dimulai dari para sahabat Nabi. Sayyidina Uthman bin Affan melakukan membaca Al-Quran semalam khatam 3 kali misalnya. Gimana membaca Quran semalam 3 kali? Wong jamaah khufat itu saja ngebut sampai tidak bisa disemak, tidak bisa didengar itu jam 4 sore, mulai berangkat habis sholat subuh sampai jam 4 sore. Itu pun baru satu khataman, itu ngebutnya kan. Sementara Sayyidina Uthman bacanya tidak baca ngebut kayak begitu. Nah ini sekarang khufat hari ini kan lebih hebat kayaknya. Ngebut sampai tidak kebacanya, harapnya, hurufnya keluarnya ini. Bukan begitu baca Al-Quran yang benar, pelan-pelan. Hei para hufat, ini tanda cinta kami kepada para hufat. Sorokan Al-Quran itu adalah untuk didengar sama orang, bukan lembar-lembar. Wartil Quran tartila. Baca yang benar. Wa Sayyidina Uthman membacanya bukan buru-buru, bacanya fasih, pelan-pelan. Semua huruf dikeluarkan sesuai dengan makhrajnya. Dipenuhi hak-hak huruf. Sifat-sifatnya dan tidak buru-buru. Akan tapi kenapa bisa menghatamkan 3 kali dalam sehari? Karena waktu bagi beliau adalah berkah. Oh, sekarang ada orang baca 1 ayat sehari saja enggak bisa, ayo. Padahal waktunya jamnya sama, 24 jam dalam sehari. sama, bahkan mungkin dia adalah orang yang lebih enak daripada yang datang ke tempat ini, tapi menghadiri pengajian gak bisa. Menghadiri pengajian itu kayak program acara, kayak makan waktu bertahun-tahun begitu, sehingga baginya susah untuk menghadiri tempat yang mulia. Tapi ada sebagian orang yang dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan, begitu mudah melakukan kebaikan sehingga masa bagi dia adalah bermanfaat, masa adalah berguna, dan itulah karomah yang sesungguhnya. Ini disampaikan di sini. Jadi ada, sekarang kita perlu koreksi diri kita sendiri. Iya, sampai begini apa yang bisa aku perbuat? Sampai dikisahkan ada seorang janda dari India. Dia cerdas dengan kekayaannya. Seorang janda dari India cerdas dengan kekayaannya. Umurnya pendek dia, artinya tidak umur panjang. Kemudian waktu itu dia membuat program dakwah di Mekah. Akhirnya membiayai sebuah lembaga pendidikan yang namanya Salatiyah. Pesantren yang sampai hari ini masih ada dengan akidah Ahli Sunnati wal Jama'atil Asy'ariyati. Sampai hari ini. Keluar dari tempat ini ulama-ulama besar. Dia menggandeng seorang alim besar namanya Syekh Rahmatullah. Syekh Rahmatullah adalah seorang pakar kristologi, adalah seorang alim yang pernah punya tulisan dalam bahasa Inggris namanya Idharul Haq, buku dua jilid Idharul Haq, buku bahasa Inggris. Ini buku yang pertama kali dibaca oleh Ahmad Dedat di dalam membantah pemikiran-pemikiran orang Nasrani, sampai Ahmad Dedat menjadi sang juara dalam hal ini. Karomahnya Ahmad Dedat ini. Nah, ini seorang ibu ini cerdas, umurnya sudah selesai, akan tapi dia punya perbuatan, masanya itu berguna untuk membuat program dakwah sampai hari ini dikenang. Sampai hari ini sekolahnya masih ada. Keluar Syekh Zainuddin Al-Ampennani yang ada di Lombok dengan Nahdlatul Watannya. Keluar orang-orang besar, para syuyukh, para kibar, orang-orang besar yang ada di Mekah, ulama-ulama besar. Biarpun saat ini ada upaya-upaya untuk digusur ini kemuliaan ini, memang biasa ada model penggusuran-penggusuran saat ini, penggeseran dan penggusuran, karena dangkalnya pemikiran saat ini tempat ini keluar ulama-ulama besar di sini. Ini adalah sebuah contoh seorang ibu janda, dia dengan kecerdasannya dia bukan membuat sesuatu yang bakal dikenang sebagai bentuk sejarah saja, bukan. Ada mungkin dengan kayanya membuat monumen atau membuat bahkan membuat masjid pun hanya dikenang sesaat kalau tidak ada program di dalam yang istimewa. Ada mungkin ada seorang kaya buat masjid yang paling megah di Cirebon bisa disebut sepanjang masa, tapi kalau tidak ada program di dalamnya hanya sekedar disebut sebagai masjid saja. Tapi wanita ini cerdas, membuat lembaga pendidikan, mencetak ulama dari masa ke masa. Syekh Hasan Masad, Syekh Amin Qutbi, ulama-ulama gede, ulama kelas dunia. Termasuk Syekh Yasin Fadani juga punya kisah dengan Salatiyah di sini. Artinya apa? Ini kecerdasan melakukan sesuatu yang punya jangka panjang maknanya. Program kebaikan. Membangun masjid apakah tidak bagus-bagus? Akan tapi ingat, akhir zaman nanti ada orang hanya bangga-banggaan dengan bagusan masjid. Tapi tidak pernah membuat program untuk membuat orang yang bisa mengisi masjid. Nanti pada akhir zaman ini masjid itu megahnya luar biasa. Megah, wah hebat. Megah-megahan masjid. Masjid sana, masjid sini. Masjid sana, masjid sini. Hebat. Dan bersih masjid. Sampai di dalamnya pun bersih, enggak ada isinya orangnya. Mana yang seperti seorang janda yang membuat Salatiyah, yang berpikir untuk buat program yang bakal mencetak para ulama-ulama pejuang-juang yang bisa menghidupkan masjid itu nanti, yang bisa mengoprak-ngoprak orang yang di luar masjid untuk masuk masjid, untuk mengajak kepada perjuangan. Ini maka ini kan sebetulnya ini pelajaran waktu kita di SMP dulu, prinsip ekonomi atau SMP dulu, pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Pengeluaran sekecil-kecilnya, suruh ngafali. Kalau tidak hafal, tidak dapat nilainya. Pengeluaran sekecilnya untuk mendapat hasil. Sampai, oh ini perlu dipakai rupanya. Prinsip ekonomi sekarang ini. Pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Kita rubah. Pengeluaran yang besar untuk mendapatkan yang besar lagi, lebih gede lagi. Pengeluaran kecil. Nah, ini sekarang apa? Buah yang paling besar apa? Bukan buah di dunia, tapi buah di akhirat. Yang lebih panjang jangkanya. Makanya orang kalau berbuat baik, tidak hanya berpikir. Ada namanya ibadah qasirah, ibadah muta'addiyah. Ibadah lazimah atau muta'addiyah. Ibadah qasirah adalah ibadah yang manfaatnya untuk dirinya sendiri. Umrah, hebat. Tapi untukmu, untuk dirimu sendiri. Apalagi ada ibadah tahajud dan sebagainya. Sampai dikisahkan dalam satu riwayat. Ini sudah pernah kita baca di sini. Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Tentang dikisahkan bahwasanya ada orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah di penuntut ilmu dan ahli ibadah. Sehingga setiap hari kalau antara menuntut ilmu, antara ahli ibadah. Antara menuntut ilmu, ibadah. Menuntut ilmu, ibadah. Dibanggakan orang ini. Alangkah beruntungnya orang yang bisa menuntut ilmu dan beribadah, menuntut ilmu dan beribadah. Akan tapi, pertanyaan selanjutnya, siapa yang menjadikan mereka bisa semacam ini? Siapa yang membiayai? Membiayai adalah saudagar yang ada di sana. Ketahuilah bahwasanya semua kebaikan yang dilakukan orang ini nyampe kepada saudagar yang telah menjadikan orang ini bisa melakukan kebaikan tersebut. Allah. Makanya kita seru untuk buat program yang sempurna, istimewa, pondok pesantren, program-program dakwah yang nyata. Di situ ada anak sujud, ibadah, menghafal Al-Quran, ibadah, membaca fikih, ibadah, baca tafsir, ibadah, sholat malam, ibadah, mencetak ulama, ibadah. Maka lihat, sepanjang tempat itu digunakan untuk perjuangan yang benar ini, untuk hal-hal semacam ini, lihat itu saudagar-saudagar kaya, pejuang-pejuang itu akan mendapatkan semuanya. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Ini kecerdasan. Maka investasi yang sesungguhnya. Umurnya mungkin adalah pendek. 60 tahun, 70 tahun akan tapi lihat. Di hadapan Allah umurnya panjang. Bisa melakukan banyak kebaikan. Dan kebaikan pun bukan untuk dirinya sendiri, tapi kebaikan yang panjang. Kalau kebaikan untuk dirinya sendiri saja sudah untung. Misalnya ada satu orang masa hidupnya hanya 60 tahun. Tapi dia bisa melakukan sholat, membaca sholawat Nabi setiap hari 30 ribu. Kemudian tahajud yang tidak pernah putus. Beruntung untuk dirinya sendiri. Sisi lain ada orang yang umurnya sebegitu tidak pernah punya kebaikan. Baca sholawat sehari saja masalah luar biasa. Akan tapi setiap hari menyandungkan lagu-lagu yang menjadikan Allah murka kepadanya. Atau dihabiskan waktunya untuk ngomongin orang. Atau mengomentari tentang seorang artis atau pemain bola misalnya. Waktunya sia-sia untuk bicarakan sesuatu yang tidak guna. Ini satu. Yang satu lagi bahasa bicaranya manfaat. Untuk dirinya sendiri apa Pak? Ini martabat untuk dirinya sendiri. Tapi di sisi lain ada orang bermanfaat untuk dirinya sendiri tapi manfaat untuk orang banyak. Beda ini tiga model manusia. Yang satu tidak berguna untuk dirinya sendiri, yang kedua berguna untuk dirinya sendiri. Akan tapi yang ketiga adalah berguna untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Maka ini pangkat. Padahal masanya sama, tapi kenapa nilainya beda? Karena apa yang diperbuat di masa tersebut. Jadi kalau masa dari segi masa tidak akan ada nilainya kecuali ada kebaikan yang dilakukan di dalamnya. Biarpun orang umur 100 tahun kalau tidak berkarya apa yang bisa apa buahnya? Tidak berkarya secara lahir, tidak secara batin. Ada orang umurnya 12 tahun tidak membuat apapun, membuat apapun tidak berkarya, tidak buat rumah, tidak buat ini, tidak ini. Ya tidak ada apa-apa. Secara lahir dan juga tidak berkarya yang sifatnya maknawi, tidak ada gunanya. Biarpun umurnya 200 tahun, mana arti 200 tahun bagi orang tersebut? Dan alangkah banyaknya seperti hikmah yang disebutkan ini, alangkah banyaknya orang yang umurnya panjang, tidak ada kebaikan yang bisa dilakukan, tidak ada kebaikan yang bisa diandalkan, tidak ada kebaikan yang bisa dibanggakan. Tapi sebaliknya ada orang umurnya pendek tapi Allah beri kemanfaatan. Maka mari saat ini kita manfaatkan keberadaan kita, apa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan. Dan mari kita cerdas dengan apapun yang ada di kiri kanan kita. Jadikan semua yang ada di kiri kanan kita menjadi catatan tambahan nilai waktu, bukan tambahan waktu. Waktu tidak akan bertambah 20 jam, dan istilah 20 jam, 24 jam, 24 jam dibagi 60, ini kan hanya penemuan orang saja untuk membuat satu menit 60 kali ini. Dia tidak berubah, ya begitu-begitu saja. Tidak ada yang berbeda bagimu dan bagiku, sama 24 jam, tidak ada yang lebih. Tetapi kenapa satu orang ini bisa melakukan banyak hal? Satu orang bisa melakukan banyak hal. Masih muda dia punya karya, kiprah di masyarakat, manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Bisa melakukan ini, itu. Manfaatnya besar. Kenapa dia bisa melakukan itu? Kenapa ini tidak bisa? Dan kemanfaatan sesungguhnya adalah yang dipandang oleh Allah. Bukan masyhurnya seseorang dalam sebuah kiprah, tidak. Akan tetapi bagaimana nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pemain-pemain di balik layar, seperti yang kami ceritakan tadi, seorang janda tersebut. Itu pemain di balik layar. Sebenarnya masyhur di tempat tersebut ada seorang alim namanya Syekh Rahmatullah. Di balik itu ternyata ada seorang pendukung dakwah yang membiayai wanita yang kuat dalam ekonominya. Dia ingin habiskan hartanya untuk itu. Dia ngerti bahasanya, dia mati tidak akan dibawa itu semuanya. Luar biasa. Ulama-ulama besar seperti yang kita sebut, kalau kita pergi ke Lombok ada Syekh Zainuddin Al-Ampenani, saya sambali ke situ agar semua orang semangat untuk mencetak ulama itu. Syekh Zainuddin Al-Mentani manfaatnya luar biasa, seorang alim besar Lombok. Beliau adalah belajar di tempat tersebut. Semua kebaikan yang dilakukan oleh Syekh Zainuddin adalah akan ditumpangkan kepada seorang ibu janda tersebut. Hebat. Hebat. Kenapa? Cerdas ya. Cerdas. Dia melakukan suatu kebaikan yang jangka panjang. Sampai kapanpun akan terus mengalir. Maka kami seru dari mimbar ini. Ayo semuanya berkarya. Semuanya berkarya, umur kita tetap seperti itu, sudah jatah. Yang 70-70 enggak akan lebih. Yang 60-60, semoga panjang umur. Yang 80-80 akan tapi, bagaimana kita sekarang berkarya yang jangka panjang maknanya. Ayo kita seru untuk buat program-program dakwah. Termasuk program dakwah yang selama ini kami serukan adalah hidupkan masjid-masjid itu semuanya. Kalau dulu pada zaman Nabi, masjid punya fungsi bermacam-macam. Masjid punya fungsi tempat budaya dan tempat agama, belajar ilmu agama di situ dan tersebarnya kebudayaan di situ. Akhirnya namanya masjid selalu kayak universitas. Akhirnya sekarang dikeluarkan dari masjid. Memang kurang berkah jadinya. Tapi begitulah keadaannya. Akhirnya buat program pondok-pondok, sekolah-sekolah di luar masjid. Tapi maknanya adalah untuk mengembalikan orang juga ke dalam masjid, untuk bisa berjuang di dalam masjid. Masjid ini adalah fungsinya dulu untuk belajar dan sekaligus untuk beribadah. Tapi sekarang masjid fungsinya hanya untuk ibadah rata-rata. Belajar sedikit sekali. Jam belajar di masjid sangat sedikit. Sementara ibadah itu hanya untuk diri mereka sendiri. Sementara manusia hidup bukan urusannya dengan masjid saja. Kita di pasar, urusan dengan pedagang, di pinggir jalan, urusan macam-macam, urusan aurat, urusan ini. Enggak cukup orang hanya sholat di masjid lalu keluar kemudian selamat, enggak. Harus ada ilmu. Dan siapa yang bisa menyelamatkan ini adalah ulama. Dan di mana dicetak ulama, disitulah hendaknya kita berkiprah. Ayo kita ajak, pondok pesantren. Kita punya program untuk buat pondok sebanyak-banyaknya. Dengan program yang jelas, ditangani oleh ahlinya, di dalam ilmunya ada, di dalam manajemennya ada, di dalam infrastruktur, masalah pembangunannya juga ada, sudah ada yang kita rapikan, termasuk program stasiun radio. Alhamdulillah radio kemarin sudah bisa kita dengar, yang terakhir ini di Pontianak 88, dan insyaallah kita akan buat lagi di kota Singkawang, kemudian di beberapa tempat yang lainnya. Insyaallah kita akan terus berjuang untuk mewujudkan program-program dakwah. Biasanya kalau sudah ada radio, sekaligus sudah ada pesantren. Termasuk pesantren yang ada di Pontianak sudah kita buka. Biarpun belum bisa nerima para santri, akan tapi kita masih membuat majelis untuk orang awam, orang banyak. Akan tapi ternyata pada permintaan. Kita kemarin duduk di sana hanya beberapa saat saja, orang pada datang untuk mendaftarkan putra-putrinya. Subhanallah. Program dakwah dengan model semacam itu digemari. Akan tapi harus ditangani dengan serius. Dan semoga pejuang-pejuang yang bersama kita ini bisa terus istiqomah. dan semoga semakin banyak. Ayo kita tawarkan, kita punya program, bahkan kami seru dari mimbar yang mulia ini, tidak cukup hanya di Cirebon, Kuningan, Indramayu dan sebagainya, bahkan kami seru kepada siapapun, barangkali ada peluang untuk memperluas dakwah ini agar umur kita semakin bermanfaat. Dimanapun Anda berada, bisa menyambungkan dengan orang yang bisa mewakafkan tanah, membangun di atasnya, menghidupkan program ini, ayo sampaikan. Kita mungkin di kabupaten-kabupaten yang mungkin kita tidak bisa, tidak pernah dengar namanya, tidak apa-apa. Bahkan kita punya target awal-awal nanti adalah setiap kabupaten hendaknya ada pondok satu, ada stasiun radio satu, sampai nanti punya stasiun televisi. Kita ingin kalau melakukan sesuatu yang sekiranya dapat ikan gede-gede gitu, manfaatnya besar. Dan pondok ini adalah asas dakwah, tidak ada gunanya kecuali adanya pondok pesantren. Dakwah tidak akan ada gunanya kecuali pondok pesantren. Karena apa? Untuk mencetak juru dakwah adalah dari pondok pesantren, mencetak ulama dari pondok pesantren, mencetak mufti dari pondok pesantren. Bahkan kalau nanti pakar-pakar ekonomi dan kedokteran itu menjadi hebat, jujurannya, ketulusannya adalah karena bersentuhan dengan orang-orang pondok pesantren. Jadi kita ingin mencetak juga pakar-pakar ahli yang mereka adalah pernah mencicipi pondok pesantren atau pernah belajar akhlak, iman, ilmu akidah dan ilmu fikih dari pondok pesantren, maka nanti kalau menjadi dokter-dokter yang takut kepada Allah. Dan kami himbau kepada siapapun para orang tua yang merindukan kemuliaan pada anaknya, ketahuilah, jangan sampai mereka lewat, jangan sampai mereka lalai, lupa, sehingga terlewati untuk berurusan dengan para guru-guru mulia. Hendaknya berurusan dengan guru-guru mulia. Kita sambungkan anak kita. Anak kita harus punya guru yang dipatuhi, guru yang didengar, guru yang dicintainya, sehingga anak kita akan terbimbing hatinya. Ilmu agama bukan kau ambil, bukan kau ambil daripada Google, dari Yahoo. Nah, ini gara-gara anaknya senang komputer ada. Sudah alasannya, mama saya sudah ngaji kok, ma ini saya lewat lihat Pak Mbak Google nih, tak lagi duduk bersimpuh di depannya seorang guru. Ini keistimewaan. Kalau sudah sambung dengan seorang guru, melanjutkan kesinambungannya dengan guru, boleh dengan membaca kitabnya, membaca bukunya. Kalau zaman sekarang dengar YouTube-nya, kesempatan bertemu, tapi tidak mau bertemu, ini sayang. Bertemu dan ini ada berkah, ada manfaat. Baik, intinya seperti itu. Kita ingin menghadirkan satu program yang besar, dan alhamdulillah pejuang-juang banyak bersama kita. Kita tidak pernah menemukan kesusahan di dalam perjuangan ini, karena kita insya Allah bertemu dengan orang-orang tulus dan ikhlas. Mereka bekerja, mereka berjuang. Setiap hari mereka berkumpul, para pejuang itu berpikir tentang perjuangan, pengembangan dakwah ini. Dan semoga ini adalah kekompakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengirim kepada kita hamba-hamba yang tulus dan ikhlas untuk bisa melanjutkan atau meningkatkan perjuangan-perjuangan ini semuanya. Akan tapi yang kami seru adalah diri sendiri dan semua yang mendengar saat ini. Dan ketahuilah, orang-orang yang berjuang adalah bermacam-macam. Ada yang berjuang dengan jiwa, raga dan hartanya. Muncullah orang-orang yang mati syahid pada zaman Nabi. Sudah keluar duit, keluar nyawa, keluar tenaga. Ada lagi orang yang dengan harta dan tenaganya, sampai hari ini kita ketemukan, berjuang di lembaga pondok pesantren dakwah, dia keluar duit dan keluar tenaga. Ini pangkat tinggi, ini manusia, pangkat tinggi manusia ini. Ada yang berjuang dengan tenaganya, alhamdulillah lumayan, masya Allah. Ada yang dengan tenaganya, para guru-guru mulai, para ustaz, atau siapapun yang berjuang dengan tenaganya untuk perjuangan dakwah. Harus ada. Lalu bagaimana kita di bagian mana? Berjuang dengan tenaga juga enggak, berjuang dengan harta enggak, boro-boro jiwa, rela mati untuk perjuangan. Sekarang kita perlu lihat diri kita sendiri. Apa yang sudah kita perlu perbuat untuk Rasulullah SAW? Agar umur kita menjadi bermanfaat. Umur kita sudah jatah dari Allah. Kalau kita waktunya mati-mati, akan tapi lihat, mencatat. Kalau istilahnya orang mencatat sejarah, kan? Biar dicatat oleh sejarah kehidupannya. Kita bukan pengen dicatat oleh pakar sejarah, tapi bagaimana dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak pernah dicatat oleh pakar sejarah. Biarpun sejarah tidak mencatat secara lahir enggak kebaca. Akan tapi kita pengin urusan dengan Allah, ilmu, kiprah, perjuangan yang bermanfaat untuk orang banyak, biarpun tidak dicatat oleh manusia. Manusia-manusia di balik layar perjuangannya besar, lihat. Di balik sebuah pondok pesantren ternyata adalah seorang ibu yang baik. Di luar pondok pesantren seorang bapak yang baik. Di balik sebuah pondok pesantren ternyata adalah seorang yang tidak pernah disebut namanya. Memang di hadapan manusia tidak pernah dicatat sejarahnya, tapi di hadapan Allah bermakna. Ini loh yang dimaksud. Bermanfaat ternyata ribuan manusia menjadi baik. Tak tanya apa, set mengerucut ke dia buahnya. Ujung-ujungnya adalah untuk dia. Pahalanya adalah untuk dia. Buahnya ini orang pahala dia dapat. Ayo kita menjadi cerdas. Sisihkan waktumu untuk berjuang di jalan Allah, agar waktumu menjadi waktu yang berguna. Sisihkan hartamu untuk berjuang di jalan Allah, agar bisa mewarnai, agar bisa menjadi masa-masamu itu bermanfaat. Dan tenagamu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Umurmu tetap terbatas, akan tapi dengan karya yang banyak itulah akan menjadi berkah umurmu, sehingga nilainya menjadi besar, nilainya tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat umur adalah nilai, hakikat umur bukan masa. Hakikat umur adalah seberapa banyak nilainya di hadapan Allah, bukan seberapa panjang masa hidupmu di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umur kita. Semoga Allah menjadikan kita adalah orang yang umurnya penuh dengan manfaat untuk diri dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan umur yang pendek secara lahir, manusia umat Nabi Muhammad paling pendek umurnya secara lahir. Semoga dengan umur yang Allah berikan kepada kita, umur kita semoga panjang. Semoga umur yang Allah berikan kepada kita ini membuahkan sesuatu yang panjang dan tidak ada batasnya hingga nanti hari kiamat. Terus kita punya amal-amal yang terus mengalir pahalanya kepada kita, karena buah apa yang kita kerjakan dalam masa-masa yang tertentu, yang terbatas ini. Semoga Allah kemudian setelah itu menjadikan kita hamba yang beruntung di akhirat, karena kita punya kiprah yang manfaatnya besar, yang manfaatnya untuk orang banyak, yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, sehingga itulah hakikat kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan di akhirat, buah daripada apa yang kita tanam waktu di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, surah gantuan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian kitab Al-Hikam yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan, dan kami berikan kesempatan kepada jamaah, bapak-bapak satu, jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, mungkin pertanyaan saya di luar tema. Saya ada usaha kecil di bidang jasa pelayanan perawatan air conditioner AC. Pertanyaan saya, apakah uang yang saya terima itu halal apabila saya mengerjakan pekerjaan layanan AC di perbankan atau kantor-kantor leasing? Gimana? Apakah uang yang saya dapatkan dari bank untuk bank untuk dalam rangka perawatan mencuci AC di bank atau bank kantor leasing, uang yang saya terima itu halal atau tidak, karena pencarian uang tersebut dari banknya melalui proses riba? Itu aja yang saya tanyakan, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam. Buya, mau tanya, afan kalau pertanyaannya di luar dengan tema. Kita sebagai wanita ingin berdakwah, tapi lebih baik wanita itu dakwahnya di rumah apa di luar Buya, sedangkan banyak organisasi di luar yang mengharuskan kita untuk dakwah di luar, dan kadang rapat-rapat pun sampai malam. Adakah batasan untuk wanita untuk berdakwah? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala bentuk pekerjaan yang untuk memperlancar kemaksiatan maka itu hukumnya adalah maksiat. Secara umum, tidak membahas tentang seorang yang bersihkan AC-nya tempatnya orang yang berzina, atau AC-nya orang yang melakukan riba, semuanya sama. Segala bentuk perbuatan yang untuk mempermudah segala bentuk kemaksiatan adalah maksiat. Lebih luas jawabannya. Kalau sudah pasti AC itu digunakan oleh orang untuk ngitung renten, sehingga ngitungnya nyaman jadinya, itu adalah maksiat. Gak bisa dipungkiri maksiat. Menolong. Termasuk ngantarkan dia, kita sebagai tukang ojek. Dia tahu dia mau, dia urusan renten, mau nagih. Nagih riba. Ya termasuk bagian daripada maksiat. Kecuali dia naik ojek, Pak saya mau ngojek, gak tahu ya, sah halal dia. Nah kita tahu ngojek. Na'udzubillah, seorang wanita misalnya. Tolong anterin saya, atau seorang laki-laki. Minta tolong kepada seorang tukang ojek. Tukang ojek, banyak ahli surga tukang ojek. Kita kalau nyebut, kebetulan tukang ojek yang kami sebut ini sebagai contoh saja. Bukan merendahkan profesi ojek, tidak. Bukan merendahkan profesi becak. Tukang becak ahli surga banyak. Kita menemukan tukang becak yang ahli sholat, ahli ibadah. Lihat, cukup dengan yang Allah berikan kepadanya, syukur dengan rizkinya. Cuma ini sebagai contoh, tukang becak. Sudah tahu seorang laki-laki mau berzina lah kok diantarkan. Nah sama ini, dapat dosa dia. Kecuali anda, Pak saya mau naik becak antarin ke sana. Oh iya. Telah mau balik-balik kok, tapi kalau tahu dia mau berzina kok mengantarkan, sama. Sama kita membersihkan AC di tempat maksiat. Bang yang ada ribanya maksiat di dalamnya. Membantu dalam kemaksiatan adalah maksiat. Dan rizkimu sudah dijatuh oleh Allah, kalau sebulan dapat 10 juta ya 10 juta. Cuman bedanya cara mengambilnya. Kalau seandainya yang haram itu kita tinggal, tetap Allah beri 10 juta dengan yang halal. Jadi jatah rizkimu sudah jatah, tinggal cara mengambilmu saja. Jatahmu 10 juta, 10 juta. Kalau kau ambil dengan cara yang haram ya dapat 10 juta, cuman bedanya hukumnya adalah haram. Tapi kalau engkau ambil dengan cara yang benar, tetap 10 juta tapi halal bersih. Dan jangan takut kepada Allah Subhanahu, jangan takut kepada ada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepada urusan-urusan semacam itu. Lihat. Dan Allah membuka rezeki bermacam-macam. Bisa saja harus berhenti dari profesi AC, membersihkan AC. Bisa ganti oleh Allah menjadi semua yang lebih berkah. Dan yang meninggalkan keharaman karena Allah, Allah akan ganti lebih besar dari yang dia dapatkan dengan yang haram tersebut. Tapi halal, akan diberi oleh Allah halal. Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal semacam itu, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya adalah, dakwah itu harus barengi dengan ilmu. Kalau dakwah tidak dengan ilmu, jadi maksiat. Dakwah harus dengan ilmu. Apalagi bagi seorang wanita yang banyak aturannya. Seorang wanita berkiprah dakwah, akan tapi ternyata menjadikan kewajibannya dengan keluarganya tidak benar, dengan suaminya tidak benar, bukan ibadah, maksiat. Memang banyak ibu-ibu yang tertipu oleh kerjaannya. Ibu ketua jamiah majlis taklim apa itu. Ini contoh. Kebetulan kalau ada ketua majlis taklim, bukan itu maksud saya, itu bukan beliau itu. Maksud contoh saja. Oh, semangat ngaji. Wah, semangat. Luar biasa. Mimpin majlis taklim dan sebagainya. Sampai suaminya bisa ngenes, mau negur enggak enak karena urusan majlis taklim, mau tidak tegur saya terlantar berhari-hari. Buru-buru ngerasain dibuatin teh karena alasannya buru-buru, bang ini ditunggu sama jamaah. Padahal dakwahnya seorang wanita adalah dengan suaminya, dengan anak-anaknya dakwah. Kalau harus keluar, ingat harus ada aturannya. Dengan siapa keluar, di mana keluar, apa yang dengan siapa, kalau sampai malam-malam dan sebagainya, lalu menjadikan tidak terhormat, enggak usah bergabung dengan yang demikian itu. Sebab setan itu akan masuk dalam segala bentuk kehidupan manusia. Bisa saja itu yang mengajak adalah setan. Kamu, ya ukhti, yang manggil adalah akhi, ukhti, majlis, dakwah, semangat betul dalam berdakwah. Akan tapi ternyata setan dia membisikkan untuk melakukan keharaman. Ia pun baru pandang-pandangan, lihat-lihat, akhirnya apa, ngobrol malam-malam dan sebagainya. Alasannya dakwah, dakwah, dakwah. Adapun berkumpul lagi dengan perempuan bukan sesuatu yang dilarang. Yang tidak boleh adalah khalwah, berduaan lagi dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan apa-apa, bukan bapak, bukan anak, bukan keponakan, bukan paman. Maka ini adalah tidak diperkenankan. Tapi kalau berkumpul lagi dengan perempuan, boleh berkumpul, akan tapi harus ada batasan-batasannya. Ada 5 batasan yang sering Buya sampaikan. Kalau Anda sebagai seorang juru dakwah wanita, maka hendaknya harus perhatikan. Ini terlepas dari kewajibanmu di rumahmu. Jika di rumahmu ada kewajiban kepada suamimu, urusan suamimu diperhatikan. Urusan anak-anakmu, itu kewajiban nomor 1 sebelum yang lainnya. Jika itu semuanya sudah beres, terus ingin terjun dalam dunia dakwah, kemudian harus berkiprah dengan, bercampur dengan orang, maka ada catatan berikut ini. Yang pertama adalah, berkumpul dengan laki dan perempuan diperkenankan asalkan sama-sama menutup aurat. Satu. Yang kedua adalah, sama-sama di kalangan orang yang sama-sama menjaga mata. Biarpun engkau sudah menutup auratmu, wahai anak solehah misalnya, engkau menutup aurat, tapi kamu duduk dengan seorang laki-laki yang jelalatan matanya, perhatikan dari awal akhir. Dia menerawang di balik baju karena kekotoran matanya, dan jangan dianggap sepele. Kalau sudah laki-laki matanya busuk, dari hati yang busuk, lihat, biarpun kau tutup rapat, dia membayangkan suatu saja. Jadi memandang macam-macam, menghiaskan dari bibir, mata dan sebagainya, sudah busuk kotor. Tapi kau harus duduk dengan orang yang terhormat, menjaga pandangannya dia. Memandang kepadamu pun, karena dia seorang juru dakwah juga, hanya sebatasnya. Tidak sampai memperhatikan, Jadi pandangannya terjaga, pandangan yang terhormat. Yang ketiga adalah perbincangannya adalah yang tidak dimurkai oleh Rasulullah dan Allah. Perbincangan yang wajar, aman. Jangan sampai di situ perbincangan yang menggugah syahwat atau mengarah kepada hal-hal yang membangkitkan syahwat. Perbincangannya. Ketiga, yang keempat, tempatnya pun tempat mulia. Tempat yang terjaga dan terhormat. Bukan tempat yang terhinakan. Baik. Coba. Biarpun pakai cadar misalnya, laki-lakinya juga menjaga matanya, tapi yang diomongkan ngeres. Enggak bisa. Baik, yang kelima adalah tidak terjadi desak-desakan atau dempet-dempetan. Jadi wajar tempatnya. Kalau sudah desak-desakan itu, kecuali darurat seperti terjadi waktu tawaf, waktu ini sebanyak lain cerita itu. Dalam keadaan normal kita tidak boleh membuat yang semacam itu. Maka hukumnya ziarah Sunan Gunung Jati adalah jika terjadi desak-desakan, haram bagi seorang wanita. Bahkan bagi laki pun kalau tahu disudesakan dengan wanita pun haram jadinya. Bukan ziarah Sunan Gunung Jati haram, ziarah wali adalah dihimbau dan dianjurkan. Tapi kalau di situ terjadi kemaksiatan dengan desak-desakan laki dengan perempuan, menjadi haram, tidak perlu lagi. Berdoa di kamar Sunan Gunung Jati lebih senang. Kadang-kadang karena ketidakmengertian seorang wanita, hanya ikut rombongan keliling sana, keliling sini, maksiat sana, maksiat sini. Di perjalanan Wali Songo pun ternyata maksiat sepanjang jalan, hebat. Mau kemana? Lebih baik di rumah saja. Desak-desakan kadang-kadang. Tidak usah nunggu malam Jumat Kliwon, Jumat Legi saja, sepi itu. Kenapa harus Jumat Kliwon? Memang ada apa dengan Kliwonnya itu? Ambil kalau ingin ziarah Wali Songo, ambil yang paling sepi sebagai seorang wanita. Seorang wanita, ambil yang sepi. Terhormat dirimu. Jika ternyata hari yang sepi pun ternyata ramai, dari jauh nyampe. Maksudnya, kenapa Buya perluas pembahasan sampai di situ? Ada sebagian orang yang melakukan ibadah ternyata malah melakukan dosa karena kurangnya ilmu. Dapat pahala dari mana? Kalau sudah dempetan segala macam dan sebagainya, dosanya itu pasti, amalnya belum tentu dikabul nanti. Rugilah, bangkrut kita. Dosanya pasti diterima, amalnya belum tentu diterima. Memang disebutkan al-hasanat yudhibnas sayiat. kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa. Iya, kalau kebaikan diterima, kalau enggak. Baik, ini diantaranya ya. Jadi dakwahmu harus ada aturan-aturannya dan jelas. Kemudian juga yang jelas, akidahnya jelas di situ, akhlak. Dan kita lebih butuh kepada yang namanya akhlak, akhlak yang mulia, memuliakan wanita yang merasa dirinya mulia. Maksudnya wanita yang menghormati dirinya sendiri. Barangkali seorang wanita harus boleh menjadi juru dakwah kalau sudah merasa dia risih di saat dirinya diperhatikan oleh kaum laki-laki. Ini mungkin kaidah sederhana. Kalau ada laki-laki yang sudah matanya mulai enggak benar kepadamu, kamu merasa risih, boleh terjun dakwah bersama. Kalau masih menikmati, enggak usah turun, sembunyi saja. Apalagi sampai pakai atribut yang bermacam-macam, kan dakwah waduhan dan hanya kok bikin orang pusing. Ini bermakna setan, gua udah setan, hati-hati setan. Luar biasa, setan tuh enggak ingin orang ini selamat. Biarpun melalui media dakwah, wanita-wanita dijerumus ke dalam dakwah. Wanita terhormat, mulia, dan dakwah wanita macam bermacam-macam. Sampai suatu ketika ada seorang wanita, hebatnya wanita pada zaman Nabi, ya Rasulullah, enak benar ya Rasulullah, para laki-laki ini sesaat ada seruan untuk jihad langsung mati di jalan Allah, jihad mati-mati syahid, enak langsung surga. Enaknya ya Rasulullah, tapi kami perempuan tidak pernah ada seruan jihad. Ya, ini wanita cerdas, ngiri yang baik. Sesaat Nabi yang jihad ini denganku, mati surga, tempatnya denganku, gini. Tapi wanita tidak pernah ada seruan jihad, kayak dakwah begini. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Di saat kau melahirkan anakmu ke jihad, kalau mati, mati syahid. Pengabdianmu kepada suamimu lebih hebat daripada jihad di jalan Allah. Allah, paling enak wanita itu dimanja dalam Islam. Kalau seorang laki-laki jihadnya perang, bawa tombak, bawa pedang sana, bawa bom sana. Tapi bom yang benar, bukan ngebom masjid. Ini kacau itu, orang sakit itu. Masjid dibom, orang Islam dibom. Ya ini masuk rumah sakit gila pun juga repot. Rumah sakit gilanya dibom lagi nanti. Orang gila enggak punya dosa, dibom nanti. Jihadnya seorang wanita ternyata indah. Semalam kesibukanmu melayani suamimu agar puas dan senang adalah jihad di jalan Allah. Allah. Sudah mikir macam-macam. Makanya kadang-kadang banyak wanita bingung. Sudah dicukupi sama suaminya, masih kalau enggak kerja tuh kayaknya enggak lengkap. Oh iya. Wanita karir. Giliran pulang suami capek, dia capek. Mestinya suami capek ada menghibur, istrinya lebih capek. Karena apa? Fisiknya lebih lemah. Menjadi wanita karir bukan dilarang. Saat-saat pada zaman Nabi ada wanita karir. Kapan itu? Di saat suami lemah di dalam berkarir, maka istri berperan untuk menyempurnakan rumah tangga tersebut. Tapi kadang seorang wanita sudah dicukupi pun ternyata karena ketamakannya atau karena merasa kebanggaannya, ini cara berpikir yang salah. Sehingga saya sering ingatkan anak-anak putri dan sebagainya itu, kalau doa itu yang benar lah, dapat ijazah kuliah, doanya ya Allah, saya ingin bantu bapak ibu saya, semoga saya kemarin sudah nyodorkan ijazah saya, semoga dapat kerjaan yang baik ya Allah, bisa dapat gaji bantu orang tua. Ini kan doa-doa anak putri yang salah. Coba doanya yang enak, dengar doanya Buya itu. Ya Allah, kirimkan kepadaku suamiku yang mencukupiku, memuliakanku sampai aku tidak usah kerja, ya Allah. Ya. Enak enggak? Doa gitu enggak? Enggak juga. Ingin kerjaan terus. Karena aslinya dirimu adalah di tempat. Makanya termasuk dakwah tadi, kenapa Buya tekankan? Dakwahmu aslinya di rumahmu sendiri. Sempurnakan. Suamimu biar berkiprah sana. Tapi apakah tidak boleh wanita berdakwah? Dalam keadaan tertentu berdakwah kan, tapi harus ada prosedurnya. Tapi banyak rambu-rambunya yang harus dipatuhi. Intinya apa? Jangan sampai dirimu seolah-olah menuju surga, tapi tak tahunya langkahmu menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Jangan lupa ini majelis zikir dan tausiah al-bahjah besok malam, Selasa malam Rabu di Masjid Nurul Huda Watu Belah. Kajian khusus muslimah Sabtu yang akan datang. Kajian rutin bersama kami di Kuningan. Setiap Jumat malam Sabtu pekan keempat, berubah dari pekan ketiga menjadi pekan keempat. Dirubah. kajian rutin bersama Umi di Kuningan juga setiap Sabtu pekan keempat setelah itu, biarpun nanti ada perubahan. Baik, ini saja pekan keempat Umi, kami juga pekan keempat Sabtu, Jumat malam Sabtu pekan keempat. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna. Wangsurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtul alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Berkailah umur kami ya Allah. Berkailah umur kami ya Allah. Umur yang kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan umur itu ya Allah. Bisa kami lewati ya Allah. Dengan kebaikan-kebaikan. Dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kami dan untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan umur yang kau berikan kepada kami adalah umur atau saat-saat untuk kami menanam ya Allah. Yang buahnya akan kami petik sepanjang masa hingga kelak di surga ya Allah. Jangan sampai kami menyia-nyiakan masa kami yang kami lewati. Jangan sampai kami menyia-nyiakan umur kami yang kami lewati ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Berkailah hidup kami ya Allah. Jangan kami bertemu dengan seseorang kecuali kami mengambil manfaat kami ya Allah. Kecuali kami bermanfaat untuk orang tersebut ya Allah. Jangan kami duduk dengan seseorang kecuali ya Allah kami berguna untuk orang tersebut ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, bimbing langkah-langkah kami menuju kemuliaan ya Allah. Apapun yang telah kau berikan kepada kami, mudahkan kami untuk menggunakan untuk hal-hal yang kau ridai ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada kami ya Allah, jadikan itu semua sebab engkau ridha kepada kami. Harta yang kau berikan kepada kami ya Allah, jangan sampai menjadikan kami buta kebaikan dan kemuliaan lalu kami menjadi hamba yang kikir ya Allah. Kami mohon harta yang kau berikan kepada kami jadi pembuka kebaikan untuk kami ya Allah, sehingga kami mudah melakukan kebaikan dengan harta kami. Pangkat yang kau berikan kepada kami jangan sampai menjadikan kami sombong lalu kami buta kemuliaan dan kebaikan, akan tetapi jadikan pangkat kami ini adalah pintu untuk menuju kemuliaan, sehingga kami mudah melakukan kebaikan dengan pangkat kami itu. Dan kami mohon ya Allah, berikan ya Allah ilmu yang kau berikan kepada kami ya Allah, jangan sampai ya Allah ilmu ini menjadi malapetaka untuk kami, akan tapi jadikan ilmu ini sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, siapapun kami ya Allah, angkat kami ya Allah, muliakan kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah, segala kebaikan di dunia dan di akhirat, segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada semua yang berjuang bersama kami ketulusan ya Allah, baik yang kami tahu atau yang tidak kami ketahui, akan tapi Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Ya Allah, berkailah ya Allah keluarga mereka ya Allah, berkailah anak keturunan mereka. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan jauhkan kami dari rezeki yang haram, mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang benar-benar berjuang karenamu dan karena kekasihmu Nabi Muhammad, bukan berjuang karena mengikuti hawa nafsu ya Allah, bukan menjadi juru dakwah karena mengikuti hawa nafsu. Kami ingin menjadi orang yang ridha ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah, Engkau maha tahu tentang hajat kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kami anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, menjadi sebab mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.